terus berbohong. Dan kenapa engkau terus mengelak? Ya kenapa kau tak jujur padaku? Aku tahu kamu lagi berbohong. Aku sama sepertimu, semua ingin ku miliki. Aku sama sama sepertimu, semua ingin.